Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Pemirsa Batu TV, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi spesial kenikmatan yang khusus untuk kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan datangnya bulan yang penuh dengan rahmah dan maghfirah dari Allah. Bulan Ramadan, satu-satunya bulan yang tercantum dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Allah Subhanahu wa taala menyebut bulan indah ini, di mana Allah tidak menyebut segenap bulan yang lainnya. Tiada lain mengungkap tentang kemuliaan dan kebesaran bulan Ramadan, bulan yang hanya khususiyah, hanya diberikan untuk kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabi wasallam. Dengannya kita sebagai umat Islam hendaknya bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, hingga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya menegaskan, barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasadnya daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan itu datang karena tiada lain, ini kenikmatan Allah yang besar untuk kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam Al-Qur'an, setelah Allah mengungkap kemuliaan bulan Ramadan, alladzi unzila fihil Qur'an, dari kemuliaan bulan Ramadhan adalah karena di situ turunnya Al-Quran, Kalamullahul Karim, yang di situ bayyinat, di situ ada dalil, di situ ada kejelasan, wal huda, di situ juga ada petunjuk, wal furqan, pemilah mana yang hak dan mana yang batil. Maka bulan Ramadhan adalah bulan Al-Quran, sebagaimana ulama berkata, syahrul Ramadhan wa syahrul Quran. Bulan Ramadhan adalah bulan Al-Quran. Apa persiapan kita untuk memasuki bulan Ramadan? Persiapkan Quran kita, perbanyak membaca ayat suci Al-Quran. Barang siapa yang memperbanyak ayat suci Al-Quran di bulan Ramadan, niscaya orang-orang tersebut adalah termasuk golongan orang yang dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Mulailah untuk mempersiapkan diri kita masing-masing di bulan suci Ramadan untuk menghias lisan kita dengan Al-Quran. Jauhkan lisan kita dari segala bentuk kemaksiatan. Jauhkan dari kita menggibah. Jauhkan kita dari berbicara yang enggak manfaat. Hiasi, zayyin al-sinatakum bil-Qur'an. Hiasilah lisan kalian dengan Al-Qur'an. Maka apabila kita memperbanyak membaca Al-Qur'an di bulan yang mulia ini, niscaya kita termasuk orang-orang yang mengagungkan bulan Ramadan, dan dengannya kita termasuk orang yang gembira dengan bulan Ramadan, dengannya pula termasuk kita orang yang diharamkan jasad kita disentuh untuk api neraka Allah Subhanahu wa taala. Minimal sebagai seorang muslim di bulan Ramadan ini bisa menghatamkan Al-Qur'an. Itu minimal. Apabila bisa bahkan menghatamkan 2 Al-Qur'an dalam satu bulannya. Bahkan sebagian solihin untuk bulan Ramadan ini, sebagaimana Syekh Abdullah bin Husin bin Fahir, ketika beliau masuk bulan Ramadan, dia panggil anak-anaknya dan berkata, "Wahai anak-anakku, apabila di bulan ini waktumu kau jual kepadaku, niscaya aku akan beli untuk memperbanyak ibadah dalam bulan yang mulia ini." Beliau merasa 24 jam waktu ini enggak cukup untuk memperbanyak ibadah di bulan Ramadan, karena begitu merasa kemuliaan dan kebesaran bulan tersebut. Tapi malah sebagian daripada kita membuang waktu di bulan Ramadan untuk hal-hal yang enggak manfaat. Coba tutup televisi di bulan Ramadan, langganan korannya ditutup jadi langganan Al-Quran. Televisi ditutup untuk masuk ke majelis-majelis taklim, i'tikaf di masjid, ataupun hal-hal manfaat yang lainnya. Enggak ada kemuliaan bulan seperti bulan Ramadan untuk kita umat Nabi Muhammad. Bahkan ulama berkata, barang siapa yang enggak mampu untuk puasa di bulan ini, dia wajib mengqadha di bulan yang selanjutnya. Tapi pun Walaupun dia mengqada bulan Ramadan, puasa Ramadan tersebut di luar bulan Ramadan, enggak akan pernah untuk bisa mendapatkan pahala dan kebesaran seperti bulan Ramadan tersebut. Maka itu ayo ajak anak-anak kita untuk mengagungkan bulan Ramadan. Ajak anak-anak kita untuk menghadiri majelis-majelis taklim di masjid, menghadiri hal-hal yang baik, dan selalu untuk membaca Al-Quran. Jangan kadang-kadang anak-anak muda kita menjadikan bulan Ramadan justru untuk hal-hal yang gak manfaat. Di pagi setelah sahur mereka berjalan-jalan membuang waktunya. Di waktu asar bahkan ada istilah ngabuburit. Itu adalah hal yang gak jelas, itu hal yang gak baik. Jadikan ngabuburit dengan Al-Quran. Jadikan sesuatu hal yang manfaat di bulan yang sangat bernilai. Sunnah aja di bulan Ramadan ini pahalanya dibuat yang wajib. Yang wajib pahalanya dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Masya Allah, bulan diskon, bulan melipat ganda. Maka itu pemirsa Batu TV yang dimuliakan oleh Allah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, gunakan waktu baik kita ini untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui Al-Quran. Hiasi lisanmu dengan Al-Quran. Insya Allah kita termasuk daripada firman ataupun sabda Nabi Muhammad, ahlul Quran hum ahlullahi wa khasatuh. Orang yang cinta Al-Quran, yang senantiasa membaca Al-Quran adalah orang dekatnya Allah dan orang spesialnya Allah. Semoga kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala dijadikan daripada ahli Al-Quran. Semoga kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang mendapatkan kemuliaan di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.